Meski ku satu, ya. Dua, ya. Satu, dua, tiga. Kiri, yang kanan. Ngobrol. Ayo, ayo, ya, semuanya ya, ikuti saya ya. Kita bergoyang bersama. Masih bersama NDE EGE featuring BCR. Koplo penak bosku. Jujur wae aku ra iso ngapusi awakku. Eso awan bengi tansah kelingan sliramu. Dupa pujane ngatiku. Cinta iki sayang iki mau kanggo awakmu. Tak ada penggantimu. Percayalah sayangku. Cintaku yang